Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul izzati wal jalalah, wa Rabbul jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan di udara melalui radio kesayangan kita Hidayah FM. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kebersamaan ini adalah kebersamaan di atas ketaatan kepadanya, kebersamaan di atas menggapai ridhonya dan meniti jalan menuju surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing langkah kita dan langkah seluruh manusia menuju jalan yang benar, jalan yang terhindar dari perangkap-perangkap iblis, jalan yang selamat daripada makar-makar iblis. Beruntunglah orang-orang yang mau menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pasti akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Ikhwatal iman, dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan perjalanan pagi kita bersama kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya muallif Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada perkataan beliau tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya yang terdapat dalam surat As-Saffat ayat 86 dan 87. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَإِفْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Apakah kedustaan atas ilah-ilah selain Allah itu yang kalian inginkan? Kalian membuat ilah yang dusta selain Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Bagaimana dhan kalian kepada Rabbul Alamin? Sampai di sini pertemuan kita yang lalu dan kita lanjutkan perkataan beliau. Ai ma dhannukum an yaf'ala bikum idza laqitumuhu wa qad 'abadtum ghayrahu. Maksudnya adalah, apa dhann kalian kepada Allah, apa yang gerangan yang akan dilakukan Allah kepada kalian manakala kalian bertemu dengan Allah dan kalian mengibadati selain Allah itu. Beliau lanjutkan perkataan beliau dengan mengatakan, wa man ta'ammal hadzal mawdhi' haqqat ta'ammul. Permasalahan yang lalu adalah husnul dhann kepada Allah, dan husnul dhon haruslah dengan amal saleh, tidak boleh dengan maksiat karena bukanlah itu pantarannya. Wa man ta'ammal hadzal mawdhi' haqqat ta'ammul, barang siapa yang memperhatikan permasalahan ini dengan perhatian yang terfokus, alima anna husnul dhanni billah huwa husnul amali nafsuh, dia akan tahu bahwasanya maksud daripada husnul dhon kepada Allah itu adalah membaguskan amalan. Maksudnya, kita berhusnudzon kepada Allah itu adalah membaguskan amalan kita itu kepada Allah, untuk Allah. Fa innal 'abda innama yahmiluhu 'ala husnil 'amal dhannuhu bi rabbih annahu yujazi an yujaziyahu 'ala a'malihi wa yuthibahu 'alayha wa yataqabbalaha minhu. Maka sesungguhnya seorang hamba yang membawanya untuk husnul amal, berbuat baik dalam amal, melakukan hal-hal yang amal yang baik, yang membawa hamba itu ke arah amal yang baik itu adalah zannuhu bi rabbih, zannya terhadap Rabbnya. An yujaziyahu ala amalih, bahwa Rabbnya itu akan pasti akan membalasi amal-amalnya. Wa yuthibahu alaiha, pasti akan memberikan pahala kepadanya atas amalan-amalan itu. Wa yataqabbalaha minhu. Dan pasti akan menerima amalan itu darinya. Inilah dia. Pasangan yang benar. Yaitu usnuzan kepada Allah. Yaitu Allah akan memberikan balasan kepada kita. Atas amalan dan kebaikan kita kepada manusia, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada kerabat dan semacamnya. Allah, kita berhusnudzon kepada Allah, Allah akan menerimanya. Oleh karena itu kita berbuat baik. Dengan husnudzon kepada Allah, Allah akan menerimanya. فَالَّذِي حَمَلَهُ عَلَى الْعَمَلْ حُسْنُدْظَنْ. Yang membawanya untuk beramal adalah husnudzon. Husnudzon yang tadi. فَكُلَّمَا حَسُنَ ظَنُّهُ حَسُنَ عَمَلُهُ. Maka barang siapa yang husnudzonnya kepada Allah bagus, maka semakin bagus juga amalannya. Wa illa, kalau tidak seperti itu, fa usnudzonni ma'attiba'il hawa ajuzun. Berhusnudzon kepada Allah, kemudian melakukan ajakan hawa nafsu untuk berbuat maksiat, ini adalah ajuzun, kelemahan. Bukan husnudzon. Kama fil hadis Tirmidzi wal musnad min hadis Syaddad bin Aus. Sebagaimana yang ada di dalam hadis Imam Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, demikian juga ada di dalam musnad musnad Imam Ahmad, dari hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah sallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsuhu 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang tunduk jiwanya lalu beramal untuk apa-apa yang ada setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah itu, orang yang tidak mampu itu adalah orang yang mengikuti ajakan hawa nafsunya. Lalu setelah itu dia berandai-andai kepada Allah. Dia berangan-angan tempat terbaik di sisi Allah padahal dia mengikuti hawa nafsunya. Ini ajiz. Ini kelemahan, bukan husnudzon. Wabil jumlah fa husnudzon innama yakunu man iqadi asbabin najah. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya husnudzon itu baru ada apabila diiringi dengan sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab keselamatan. Anda mengkaitkan usnudzon dengan sebab-sebab keselamatan. Lakukan sebab-sebab keselamatan dari murka Allah dan masuk ke dalam surga Allah, lalu berusnudzon kepada Allah. Wa amma ma'ani qadi asbabil halak fala yata'atta ihsanudzon. Adapun apabila dikaitkan dengan sebab-sebab kecelakaan, maka yang seperti itu tidak bisa didatangi oleh ihsanudzon. Tidak bisa berusnudzon kepada Allah. Kita berbuat maksiat lalu berusnudzon, Allah akan mengampuni kita. Kita berbuat maksiat terus berusnudzon selamat dari neraka, itu tidak bisa. La yata'atta, itu tidak mungkin datang. Al-farqu bain husnudzonni wal ghurur. Lalu beliau masuk lebih dalam lagi dengan mengatakan perbedaan antara usnudzon dan tertipu. Ada orang berusnudzon kepada Allah dan ada orang tertipu dengan usnudzon. Dia mengira usnudzon padahal itu bukan usnudzon, ketertipuan. Terkecoh. Fa in qila bal yata'atta dhalik wa yakunu mustanadu husnidhon sa'atu maghfiratillahi wa rahmatihi wa 'afihi wa judihi wa anna rahmatahu sabaqat ghadabuhu wa annahu la tanfa'uhu al'uquba wa la yadhurruhu al'afu. Kalau ada dikatakan, kalau dikatakan kepada kita bal yata'atta dhalik, tidak, husnidhon bisa saja datang bersama maksiat. Wa yakunu mustanadu husnidzon, dan sandaran husnidzon itu adalah sa'atu maghfiratillah. Ampunan Allah itu maha luas. Wa rahmatih, rahmatnya maha luas. Wa afih, maafnya juga maha luas. Wa judih, kedermawanannya maha luas. Wa anna rahmatahu sabaqat ghadabah, bahwasanya rahmatnya telah mendahului murkanya. Wa annahu la tanfa'ul 'uqubah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan manfaat apapun kepada Allah itu kalau Allah menghukum. Wala yadurruhul afu, dan tidak akan memberikan mudarat apapun kepada Allah kalau Allah memaafkan kita. Inilah sandaran kami untuk berhusnudzon kepada Allah. Dan husnudzon seperti ini walaupun bersertaan dengan maksiat, suatu hal yang mungkin saja bisa terwujud. Qila, kita akan menjawab dengan mengatakan al-amru hakadha. Memang permasalahannya memang seperti itu. Maksud seperti itu di sini adalah Allah itu benar-benar ampunannya maha luas. Benar itu. Enggak salah itu. Rahmatnya maha luas, benar itu. Maafnya maha luas, benar sekali. Kedermawannya luar biasa, benar sekali. Rahmatnya mendahului murkanya, benar sekali itu. Allah tidak akan memberikan manfaat apapun kepada ketika Allah menghukum hambanya. Itu benar. Allah tidak akan mendapatkan mudarat apapun ketika Allah memaafkan semua hamba yang salah. Itu benar. Apa yang Anda katakan itu benar. Al-amru hakala. Memang begitulah keadaannya. Wallahu fauqa dhalik. Bahkan Allah lebih daripada apa yang Anda katakan. Wa ajal wa akram wa ajwad wa arham. Allah lebih mulia. Allah lebih dermawan. Allah lebih penyayang daripada apa yang Anda sebut. Walakin. Akan tapi ingat. Innama yada'u dhalika famah fi mahallihi la'iqbih. Allah meletakkan semua itu pada tempatnya yang cocok untuk diletakkan hal tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma'asyarul muslimin, mesti dengarkan. Dengarkan para ulama meletakkan kondisi yang benar di tempat yang benar. Memang Allah pemaaf, namun Allah meletakkan maafnya di tempat yang cocok. Allah Maha Penyayang benar. Namun Allah akan meletakkan sayangnya di tempat yang cocok untuk Allah meletakkan sayangnya itu. Allah Maha Pengampun, benar sekali. Namun Allah akan meletakkan ampunannya pada orang yang cocok untuk mendapatkan ampunan. Tidak serampangan. Karena kerjaan serampangan bukan pekerjaan yang baik. Itu dalam penilaian manusia. Apatah lagi dengan Allah. Walillahil mathalul a'la. Ini perlu diketahui. Bahwa ampunan Allah, Allah letakkan pada orang-orang yang pantas diampuni. Maafnya Allah, Allah letakkan pada orang-orang yang memang pantas untuk dimaafkan. Kasih sayangnya Allah, Allah letakkan pasti di orang-orang yang pantas untuk dikasih dan disayangi. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ مَوْصُوفٌ بِالْحِكْمَةِ وَالْعِزَّةِ وَالْإِنْتِقَامِ وَشِدَّةِ الْبَطْشِ. Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rukuk dan sujud kepadanya adalah zat yang sifatnya adalah penuh dengan hikmah. Hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. وَالْعِزَّةِ perkasa, wal intiqam, membalas dendam kepada musuh-musuhnya, syiddatil bats, dan sangat bersangatan hukumannya, beratnya hukuman Allah, wa uqubati man yastahiqul uqubah, dan Allah itu memiliki sifat akan menghukum orang yang berhak untuk dihukum. Falau kana mu'awwalu husnil dhon ala mujarradi sifatihi wa asma'ihi, seandainya permasalahan husnul dhon itu hanya berhubungan dengan sifat-sifat Allah dan nama-namanya, tidak berhubungan dengan amal manusia dan Allah meletakkan keadilan di mana, hanya sekedar itu saja, yastaraka fi dzalikal barru wal fajir, pasti akan sama saja jatah antara orang yang taat dan orang yang berbuat maksiat. Wal mukmin wal kafir, pasti sama saja hasil yang dihasilkan oleh orang mukmin dan hasil yang dihasilkan oleh orang kafir. Wa waliyuhu wa aduwwuh, pasti sama saja keadaan yang terjadi kepada wali-wali Allah, orang yang dicintai Allah, dan musuh-musuh Allah, dan orang yang memusuhi Allah. فَمَا يَنْفَعُ الْمُجْرِمْ أَسْمَأُهُ وَصِفَاتُ وَقَدْ بَاءَ بِسَخَطِ وَغَضَبِهِ. Orang yang berbuat maksiat, pelaku-pelaku dosa, tidak akan memberikan manfaat apapun nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang baik kepada orang tersebut, manakala dia senantiasa datang dengan membawa sesuatu yang dimurkai oleh Allah dan dimarahi oleh Allah. وَتَعَرَّضَ لِلَعْنَتِهِ, dan dia persiapkan dirinya untuk mendapatkan laknat. Dia calonkan dirinya untuk mendapatkan laknat. Wa waqa'a fi maharimih. Lalu dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa intahaka hurumatih. Lalu dia merobek-robek kehormatan yang telah diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bal husnul dhon. Tidak begitu, wahai saudaraku. Yang benar adalah husnul dhon yanfa'u man taba wa nida wa aqlaqa. Yanfa'u man taba wa nadima wa aqla'. Husnul dhon itu bermanfaat untuk orang-orang yang taubat. Bukan orang-orang yang sedang berbuat maksiat. Untuk orang-orang yang telah menyesal. Bukan orang-orang yang terus senang di atas maksiat. Wa aqla', untuk orang-orang yang berhenti dari perbuatan maksiat. Bukan orang-orang yang enjoy di atas maksiatnya lalu kemudian continue dan konsisten di atas maksiat, bukan untuk orang-orang itu. Wa baddalal sayyi'ata bil hasanah. Lalu orang tersebut mengganti perbuatan-perbuatan buruknya dengan perbuatan-perbuatan baik. Sifat-sifat buruknya dia tinggalkan, dia ganti dengan sifat-sifat yang baik. Pekerjaan-pekerjaan buruknya dia tinggalkan, dia ganti dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Uang-uang buruknya dia tinggalkan, dia ganti dengan uang-uang yang baik. Perkataan-perkataan buruknya dia tinggalkan, dia ganti dengan perkataan-perkataan yang baik. Wastaqbala baqiyata umurihi bil khairi wa ta'ah. lalu kemudian dia siapkan untuk hari depannya dari sisa-sisa umurnya dengan kebaikan dan ketaatan. Allahu Akbar. Seorang alim ketika berbicara. Allahu Akbar. Semua kita sedang menghabiskan sisa-sisa umur. Semua kita tanpa terkecuali sedang menghabiskan sisa-sisa umur kita. Maka habiskanlah wahai saudaraku, saudariku, sisa umur Anda menjelang datangnya kematian itu dengan kebaikan dan ketaatan. Anda tidak tahu berapa lagi sisa umur itu. Setahun, satu bulan, satu minggu, atau satu hari. Anda tidak tahu, dan semua kita tidak tahu, dan tidak ada kita yang diberitahu. Boleh jadi Anda punya sisa waktu tinggal seminggu lagi. Allah mengetahuinya dan mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Boleh jadi Anda punya sisa umur sebulan lagi. Maka sisa umur ini manfaatkan. Thumma ahsanadhan. Setelah dia melakukan semua itu, dia berusnudhan kepada Allah. Allah akan memaafkan dosa dan kesalahan masa lalunya. Allah akan memaafkan lisannya yang telah banyak melakukan ucapan-ucapan kotor, telinganya yang telah banyak mendengarkan ucapan-ucapan kotor, tangan yang telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan kotor yang dibenci oleh Allah, kakinya yang telah banyak melangkah ke tempat-tempat yang kotor, kulitnya yang telah banyak bersentuhan dengan kulit-kulit kotor, dan semuanya dia beruznullah kepada Allah. Ya Allah, aku telah keluar dari semua itu. Aku telah tinggalkan itu. Sekarang aku mengarah kepada-Mu. Berjalan menuju-Mu. Aku menyesal. Aku telah tinggalkan. Dan sekarang aku telah ganti semuanya dengan kebaikan-kebaikan yang Kau inginkan dariku. Ya Allah, aku berhusnudzon, Engkau akan terima taubatku. Fahadahu husnudzon. Ini dia husnudzon. Ini dia husnudzon, kata beliau. Wal awwal ghurur. Yang pertama tadi tertipu. Terkecoh. Wallahul musta'an. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala semua kita minta bantuan. Wala tastatil hadzal fasl. Jangan engkau merasa pernah pembahasan ini begitu panjang. Jangan lelah dengan panjangnya permasalahan ini atau bahasan ini saya perpanjang. Jangan lelah. Jangan merasa panjang. Fa innal haja ilaihi syadidah. Karena hajat kita semuanya kepada permasalahan ini sangat penting sekali. Likulli ahadin. Untuk setiap orang, yufarriqu baina husnil dhon billahi wa bainal ghurur bih. Setiap orang harus membedakan yang mana husnul dhon kepada Allah dan mana yang tertipu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, lihat mereka beramal saleh. Beriman mereka. Walladzina hajaru, mereka hijrah. Lihat mereka beramal saleh. Wajahadu fi sabilillah, lalu mereka berjihad, berjuang di jalan Allah. Lihat mereka beramal saleh. Orang yang seperti ini kata Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mereka berusnudzon. Mereka berusnudzon. Apa yang membuat mereka mau hijrah, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan histori kehidupan mereka yang sangat banyak dan menarik. Ada rekan-rekan dan kerabat. Ada tempat-tempat yang penuh dengan kenangan-kenangan indah. Ditinggalkan semuanya itu, hijrah. Apa yang membuat mereka melakukan itu? Dan apa yang membuat mereka berjihad di jalan Allah dengan lisan, dengan tenaga, dengan waktu, dengan pedang, dengan nyawa? Apa yang bisa membuat mereka melakukan semua itu? Yarjuna rahmatallah. Mereka berusnudzon. Mereka akan mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu wafurur rahim. Dan Allah maha pengampun. Dan pasti akan menyayangi. Faja'ala ha'ulai ahlar raja. Mereka lah orang-orang yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang betul-betul raja. Betul-betul berharap dari Allah. Berusnudzon kepada Allah dengan harapan-harapan yang baik. Lal battalin wal fasiqin. Mereka lah orang-orang berusnudzon itu. Bukanlah orang-orang yang batalin. Preman, kalau dalam bahasa kita preman-preman. Enggak ada kerjaan, amal soleh kerjaannya berbuat jahat. Wal fasiqin, dan pelaku-pelaku pekerjaan-pekerjaan kefasikan. Qala ta'ala, Allah berfirman juga dalam surah An-Nahl ayat 110. Thumma inna rabbaka lilladina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Rabbmu untuk orang-orang yang hijrah setelah mereka terfitnah, kemudian mereka berjihad, bermujahadah dan sabar. Sesungguhnya Rabb engkau setelah semua itu benar-benar pengampun dan pengasih. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan mengampuni mereka, mengasihi mereka. Menimbulkan harapan, kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah dan kasih sayang Allah, maka lakukan hijrah, lakukan mujahadah, lakukan sabar. Ini jalannya. Fa'akhbara subhanahu annahu ba'da hadil asya' ghafurur rahim liman fa'alaha. Maka Allah di dalam ayat ini memberitahu kepada kita bahwasanya setelah semua ini, Allah itu maha pengampun, maha pengasih untuk orang-orang yang mengerjakan semua yang telah Allah sebutkan tadi. Fal'alimu yada'ur raja'a mawadi'ah. Dan orang yang mengerti dalam agamanya, faham beragama, akan meletakkan harapannya pada tempat-tempat yang cocok dia menempatkan harapan. Di dalam sholat dia meletakkan harapannya. Di dalam doa dia meletakkan harapannya. Di dalam jihad fisabilillah dia letakkan harapannya. Di dalam infak yang banyak di jalan Allah dia letakkan harapannya. Di dalam hati yang khusyuk diletakkan harapannya. Di dalam berbuat baik kepada, berbakti kepada orang tua, membina anak-anak, mentarbiah anak-anak kepada tarbiah imaniyah, membuat mereka menjadi hafalan Quran, mereka letakkan harapan. Ini orang yang mengerti, ini orang yang faham, ini orang yang benar. Wal jahil al mughtar, sementara orang yang bodoh dan tertipu, yada'uhu fi ghairi mawadhi'ih, dia letakkan harapan itu pada sesuatu yang bukan tempatnya. Dia berbuat maksiat lalu dia berharap Allah ampunkan. Bukan situ letaknya harapan. Dia mabuk dan berjudi lalu berharap Allah memaafkan. Bukan di situ letak harapan. Dia menebar auratnya setiap hari kemana-mana lalu berharap Allah memaafkan. Bukan di situ letak harapan, wahai saudaraku, saudariku. Dia setiap hari berdusta. Dia setiap hari mencurangi timbangan. Dia setiap hari banyak sekali pekerjaan-pekerjaan maksiat dilakukan oleh manusia. Lalu kemudian dia berharap. Bukan di situ letaknya meletakkan harapan. Salah. Seharusnya di situ diletakkan takut, bukan harapan. Setelah semua itu, kita pindah kepada pembahasan yang ingin beliau bawa, yaitu faslun alladzina tamadu fi afillahi wa dayya'u amrahu wa nahyah. Fasal tentang orang-orang yang terlalu bersandar kepada ampunan Allah, lalu kemudian dia pun menyepelekan perintah Allah dan larangan Allah. Dia abaikan perintah Allah dan larangan Allah. Dengan cara dia terlalu bersandar kepada ampunan Allah. Wa katsirun minal juhal, banyak sekali dari orang-orang yang bodoh. Ya'tamadu ala rahmatillahi wa afi wa karabih. Bersandarnya hanya kepada rahmat Allah, kepada ampunan Allah dan kepada kemuliaan Allah. Wa dayya'u amrahu wa nahya. Lalu dia abaikan larangan Allah dan perintah Allah dan larangan Allah. Dia abaikan itu. Wa nasu annallaha syadidul iqab. Dan mereka lupa bahwa Allah itu juga pengasih dan penyayang, namun Allah itu juga syadidul iqab. Azabnya bersangatan. Sangat pedih azabnya. Wa annahu la yaruddu ba'su 'anil qaumi dhalimin. La yuraddu ba'su 'anil qaumi dhalimin. Dan Allah itu hukumannya tidak akan bisa ditolak untuk orang-orang yang mujrimin, untuk orang-orang yang berlaku dosa dan maksiat. Tidak akan ada yang bisa menolak azab Allah Subhanahu wa taala untuk pelaku dosa. Wa man ya'tabana 'alal 'afwi ma'al israr 'alal dhanbi fa huwa kal mu'anid. Barang siapa yang bersandar kepada ampunan Allah, bersamaan itu dia konsisten di atas maksiat kepada Allah dan dosa kepada Allah, maka ini sama saja dengan orang yang mu'anid, orang yang bandel kepada Allah. Enggak ada bedanya. Apa bedanya? Ini orang yang bandel. Orang yang tidak mau patuh dan taat kepada Rabb-nya, hanya bersandarkan kepada ampunannya dan terus-menerus menjalani hidupnya di atas maksiat, ini tidak benar sama sekali. Ini orang yang bandel. Subhanallah. Di dunia kita benci orang yang bandel. Seorang guru benci murid yang bandel. Seorang orang tua yang begitu pengasih dan penyayang juga kadang-kadang marah dan murka besar kepada anak yang bandel. Anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, dia pukul. Gara-gara bandel. Dia marah-marahi gara-gara bandel. Bagaimana kalau bandel kita kepada Allah? Apa yang akan terjadi? Qala ma'ruf, berkata ma'ruf. Ma'ruf adalah salah seorang ulama ternama, Ma'ruf Al-Kharkhi. Raja'uka li rahmati man la tuti'uh minal khudlan wal humq. Kamu berharap kepada rahmat orang yang engkau tidak taat kepadanya. Kamu berharap rahmat dari orang yang engkau tidak taat kepadanya. Ini bahagian daripada kehinaan dan kebodohan dan kepandiran. Kamu berharap kepada orang yang kamu tidak pernah taati. Setiap perintahnya kamu langgar. Setiap larangannya kamu langgar. Lalu kamu berharap dari dia. Ini pandir. Masya Allah. Perkataan. Perkataan yang luar biasa. Ungkapan para ulama ahli ilmu. Qala ba'dul ulama. Berkata sebagian ulama. Man qata'a udwan minka fid dunya bisaraqati thalathati darahim. La ta'manu an takuna uqubatu fil akhirati ala nahwi hadha. Yang telah memotong sebahagian anggota tubuhmu di dunia ketika engkau mencuri 3 dirham. Zat yang seperti itu, jangan engkau merasa aman dari hukumannya di akhirat. Lebih daripada ini. Maksudnya adalah, Allah memerintahkan potong tangan bagi yang mencuri. Allah yang telah membuat hukum ini, kamu jangan merasa aman dari hukuman yang di akhirat. Kamu kira lebih ringan daripada ini di akhirat? Tidak. Lebih berat. Waqil al-Hasan, berkata Hasan, dikatakan kepada Imam Hasan al-Basri. Dikatakan kepada Imam Hasan al-Basri, dan Imam Hasan al-Basri adalah seorang ahli ibadah. Ahli ilmu, ahli ibadah. Dan terkenal dengan imam yang sangat zuhud sekali dari dunianya. Sehingga orang-orang zuhud di dunia selalu menjadikan Imam Hasan al-Basri panduan utama mereka. Bahkan di dunia kita mengenal sekelompok orang yang mengatakan mereka zuhud dari kalangan mutasawwifah. Mereka mengatakan Imam Hasan al-Basri ini sufi pertama di permukaan bumi. Ya. Dan Imam Hasan al-Basri kata-katanya dan perilakunya diriwayatkan di tengah-tengah mereka. Baik riwayat-riwayat yang benar atau riwayat yang palsu, akan tetapi semua itu menunjukkan bahwa Imam Hasan al-Basri adalah orang yang sangat zuhud di dunia. Orang yang sangat rajin berilmu dan sangat rajin beribadah. Dan Abu Hurairah lebih baik daripada Imam Hasan al-Basri. Dan Umar lebih baik daripada Abu Hurairah. Dan Abu Bakar lebih baik daripada Umar. Dan Rasulullah SAW lebih baik daripada semuanya. Oleh karena itu, jadikan Rasulullah segala-galanya. Jangan jadikan Imam Hasan al-Basri segala-galanya. Salah. Imam Hasan al-Basri, walaupun dia orang ahli ibadah yang luar biasa, namun beliau bukan seorang sahabat, dan belum ada jaminan surga untuk beliau secara pasti. Secara pasti belum ada. Tidak sama dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Tidak sama dengan Abu Hurairah. Tidak sama dengan yang lainnya. Oleh karena itu, orang yang menjadikan Imam Hasan al-Basri segala-galanya, dalam panduan amalan mereka keliru. Jadikan Rasulullah segala-galanya. Wallahu a'lam. Berkata Imam Hasan al-Basri, al-muhim, Imam Hasan al-Basri ini ahli ibadah yang luar biasa. Ahli taat yang luar biasa. Biografinya silakan dibaca. Penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Naraka tawilal buka. Kami melihatmu sering menangis, wahai Imam. Allahu Akbar. Orang yang rajin ibadah sering menangis. Apa ini? Kenapa engkau sering menangis? Padahal engkau orang rajin ibadah. Seharusnya engkau bergembira. Engkau bersuzan kepada Allah. Ibadahmu telah banyak. Namun kenapa kami justru melihat engkau sering menangis, wahai Imam? Faqal. Imam itu berkata, akhafu an yatrahani finnari wala yuwali. Aku takut Allah itu campak. Allah mencampakkan aku ke neraka dan dia tidak peduli kepada aku. Masya Allah, Masya Allah. Sebuah perkataan yang luar biasa. Sebuah ungkapan yang kalau seandainya kita tanamkan ke dalam hati kita dan kita fahami dengan baik, mengertilah kita siapa kita. Siapa kita dibanding Imam Hasan al-Basri? Seorang ahli ibadah, seorang ahli ilmu, seorang ahli ibadah. Kita tidak ada apa-apanya. Ketaatan kita tidak apa-apanya dari sukuku ketaatan daripada Imam Hasan al-Basri. Namun beliau adalah orang yang rajin menangis. Dan ketika ditanya, apa ini wahai Imam, kenapa engkau rajin menangis? Dia mengatakan, aku takut Allah campakkan aku ke neraka dan Allah tidak peduli kepada aku. Kalau seorang Hasan al-Basri seperti ini, apa yang pantas untuk kita? Kalau Imam Hasan al-Basri masih takut dicampakkan ke neraka, tidakkah lebih pantas kita lebih takut daripada Imam Hasan al-Basri? Kalau seorang Hasan al-Basri masih mengkhawatirkan keselamatannya, tidakkah kita lebih pantas untuk khawatir akan keselamatan kita di akhirat? Kalau seorang ahli ibadah yang terkenal dan ternama belum yakin akan sampai ke surga, siapa kita yang terlalu yakin dan terlalu pede pasti akan menginjak surga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kana yaqul, dan Imam Hasan al-Basri sering berkata, inna qauman alhathum amanil maghfirah amaniyul maghfirah hatta kharuju minad dunya bighairi taubah. Sesungguhnya ada sekelompok orang, angan-angannya untuk mendapatkan ampunan Allah telah membuat mereka lalai di dunia, sampai akhirnya mereka keluar dari dunia tanpa taubat. Yaqulu ahaduhum, sebagian mereka mengatakan, li'anni uhsinu dhanna bi rabbi wa kadzab. Semua itu terjadi karena saya berhusnudzan kepada Rabb saya, wa kadzab, dan dia bohong dalam masalah itu. Lau ahsana dhanna la ahsana al-amal. Kalau seandainya dia berhusnudzan kepada Rabb-nya, dia pasti akan memperbaiki amalannya. Dia pasti akan memperbaiki amalannya. Yang berhusnudzan kepada Allah pasti akan memperbaiki amalannya. Wa sa'ala rajul al-Hasan. Seorang lelaki juga bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, faqal, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, kunyah daripada Imam Hasan al-Basri, kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin yukhawifuna hatta takadu qulubuna yatir. Wahai Abu Sa'id, apa yang hendaknya kami lakukan? Kami terkadang duduk dengan sekelompok orang yang menakut-nakutkan kami kepada Allah, sampai jiwa kami ini, hati kami berasa terbang saking takutnya. Faqal, berkata Imam Hasan al-Basri menjawab, wallahi, demi Allah, la antashhab aqwaman yukhawifunak hatta tudrika amnan khairun lak min antashhab aqwaman yu'minunak hatta talhaqaka al-makhawir hatta talhaqaka al-makhawif. Demi Allah, kata Imam Hasan al-Basri, engkau temani orang-orang yang selalu membuatmu takut, takut, takut, telah memberikan ketakutan kepadamu, kepada Allah, kepada nerakanya. Selalu itu saja yang kamu temani, dan kamu takut terus sampai kamu selamat. Benar-benar mendapatkan keselamatan, masuk surga, itu lebih baik bagimu daripada engkau bersahabat dengan kaum yang selalu membuatmu aman, memberikan rasa aman kepadamu, meyakinkanmu bahwa kamu aman, namun ternyata sampailah kepadamu hal-hal yang kamu takutkan dan kamu khawatirkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waqad thabata fi sahihain min hadits Usamah bin Zaid. Dan sungguh telah ada di dalam sahihain Bukhari dan Muslim dari hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bersama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuja'u birrajuli yawmal qiyamah, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, fayulqa finnar, dia dicampakkan ke neraka, fadandaliku aqtafu batnihi fayaduru finnari kama yadurul himaru birhah, lalu bertaburan usus-ususnya, isi perutnya bertaburan, dia menarik isi perutnya itu, dan dia berjalan berkeliling bagaikan keledai berjalan berkeliling ketika akan menganyam sesuatu. Alat raha adalah alat anyaman yang membuat sesuatu bisa diaduk dengan baik. fayatufu bihi ahlun nar. Maka dia dikelilingi oleh penduduk neraka. Fayaqulun ya fulan. Penduduk neraka berkata kepadanya, wahai fulan, ma asabak, apa yang menimpamu? Alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar? Bukankah engkau dulu yang mengajak kami kepada yang ma'ruf dan melarang kami daripada yang munkar? Ada apa dengan dirimu? Kenapa kamu seperti ini? Dulu engkau yang menyuruh kami berbuat kebaikan dan engkau yang melarang kami melakukan maksiat. Engkau yang menakut-nakuti kami dari neraka. Engkau yang membuat kami, menyuruh kami untuk sholat dan semacamnya. Ada apa denganmu? Fayaqul, dia menjawab, kuntu amurukum bil ma'rufi wala ati. Aku mengajak kalian membuat yang baik, namun aku tidak melakukan itu untuk diriku. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Aku larang kalian mengerjakan yang munkar, namun aku lakukan itu. Wahai, setiap yang kata-katanya didengar orang dalam dakwah. Wahai saudaraku yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Wahai para da'i dan mubaligh. Wahai ustadz dan kiai. Wahai para ulama. Letakkan hadis ini di depan pelupuk mata Anda setiap hari. Letakkan hadis ini di pelupuk mata Anda setiap hari. Wa dzakara al-Imam Ahmad min hadis Abi Rafi'. Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari seorang sahabat Abu Rafi'. Qal, berkata Abu Rafi', marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi'. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di kuburan Baqi. Faqala ufillak. Nabi berkata, celaka kamu. Fadhanantu annahu yuriduni. Kata Abu Rafi', aku mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan diriku. Maksudnya celaka itu untuk diriku. Faqala la. Rasul menjawab, tidak. Walakin hadha qabru fulan. Akan tetapi kubur ini yang kita lewati tadi adalah kubur si fulan. Ba'athuhu sa'yan ila ahli fulan. Aku pernah utus dia untuk menjadi sa'yan. Orang yang mengambil harta zakat. Amil zakat untuk keluarga fulan. Faghalla namiratan. Namun dia mengambilnya sebelum menyerahkan kepadaku sebuah baju. Sebuah baju. Fadurri al'ana mithlaha minnar. Sekarang ini dia sedang dipepet oleh baju yang seperti itu, tapi terbuat dari neraka, dari api neraka. Oleh karena itu Nabi mengatakan kepadanya, ufillak, celaka kamu. Wa fi musnadihi aydan min hadisi Anas bin Malik. Di musnad Imam Ahmad juga dari hadis Anas bin Malik. Qal, berkata Rasulullah SAW, marartu lailata usri bi ala qaumin tuqradu shifahu mimma qaridha min nar. Di malam ketika aku sedang diisra'kan, aku melewati kaum yang memotong-motong lidah mereka dengan gunting-gunting yang terbuat dari api neraka. Faqultu man haula? Aku berkata kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Siapa orang-orang yang mengunting lisannya sendiri dengan gunting-gunting dari api neraka itu? Qalu, mereka menjawab, para malaikat berarti. Nabi bertanya, siapa mereka kepada malaikat? Qalu, mereka menjawab, khutaba'u min ummatik, min ahli dunia. Mereka itu wahai Muhammad adalah khatib-khatib umatmu. Orang-orang yang dipedium gagah, perkasa. Orang-orang yang kata-katanya didengar, khutbahnya diperhatikan orang. Khutaba'u ummatik. Khatib-khatib umatmu. Ahli-ahli bahasa. Kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka mengajak manusia kepada kebaikan, namun mereka melupakan diri mereka sendiri. Wa fihi aydan min hadithih. Juga di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin. Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati orang-orang yang mereka memiliki kuku-kuku yang panjang terbuat dari perunggu. Yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Lalu mereka mencabik-cabik dengan kuku mereka sendiri wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Fakultu man haula ya Jibril. Aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Dengarkan saudariku kaum muslimat dan saudaraku kaum muslimin, dengarkan, siapa mereka? Faqal, berkata malaikat Jibril menjawab, haula alladzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan selalu membicarakan kehormatan-kehormatan manusia. Mereka lah ahli ghibah. Ahli ghibah. Ahli ghibah. Orang yang senantiasa berghibah. Membicarakan orang lain. Membicarakan kesalahan orang lain. Allahul musta'an. Wa alaihi tuklan. Kita serahkan kepada akhuna Abu Muawiyah. Fal yatafadhal mashkura. Sallallahu sallam wa baraka wa anama ala abdi wa rasuli Muhammad. Baik, jazakallah khairan kita ucapkan buat Ustaz Maududi Abdullah Yusufullah Ta'ala yang telah memberikan materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini dan cukup menyentuh hati kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, yaitu kita masih di bab berusnuzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nami khataliman a'azanillahu ayyakum jami'an yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun antum berada. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab yang mana antum bisa mengirimkan pertanyaan di pagi hari ini di nomor telepon 0811 753 10000, ataupun juga bisa menghubungi kami secara langsung di kesempatan pagi yang berbahagia ini bersama Ustaz di nomor telepon 0812 684 20000. Nah Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari pesan singkat dari sahabat Hidayah yang telah mengirimkan pertanyaannya di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Jika seorang hamba yang dulunya pernah melakukan maksiat dan zina, lalu ia bertobat dan benar-benar merubah cara hidupnya, apakah masih bisa orang tersebut menjadi anak yang soleh bagi orang tuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintu taubat tidak pernah ditutup oleh Allah. Siapapun kita pernah berbuat dosa dan salah. Dan manusia dalam dosa dan salahnya bervariasi. Yang ini terjebak dalam harta haram. Ini terjebak ke dalam pembunuhan. Yang ini terjebak ke dalam riba. Dan ini terjebak ke dalam penipuan. Yang ini terjebak ke dalam zina. Yang ini terjebak ke dalam mabuk. Dan lain terjebak ke dalam musik dan nyanyian syaitan. Yang lain terjebak ke dalam korupsi. Dan yang lain terjebak ke dalam beraneka ragam jebakan-jebakan yang telah diiapkan oleh syaitan untuk menjebak-jebak Bani Adam. Pintu taubat tidak pernah tertutup. Pintu untuk menjadi orang saleh terbuka 24 jam. 7 hari dalam seminggu. Tidak pernah tertutup untuk selama-lamanya. Sampai kematian datang menjemput Anda. Yakinlah bahwa ketika Anda mau dan serius meninggalkan dosa itu, apapun dosa Anda, walau Anda menyebutnya zina, saya mengatakan apapun dosa Anda, kalau Anda mau meninggalkan itu, tinggalkan. Pertama yang jelas tinggalkan. Dan Anda mau menyesalinya dan tidak mau mengulanginya lagi, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Berusnudzonlah kepada Allah. Itulah dia posisi kita sebagai manusia. Allah lebih cinta hambanya. Allah lebih cinta hambanya yang salah kemudian mau bertaubat daripada hambanya yang tidak pernah berbuat salah sama sekali. Kenapa manusia ditakdirkan berbuat dosa dan salah? Agar dia bertaubat. Karena Allah mempunyai sifat yuhibbut tawabin, mencintai orang-orang yang taubat. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Maka taubatlah agar Anda mendapatkan cinta Allah. Kalau Anda tidak punya dosa, bagaimana cara taubat? Kalau Anda tidak punya dosa, bagaimana cara taubat? Allah mencintai orang yang taubat. Oleh karena itu ditakdirkan manusia bersalah agar dia memasukkan dirinya ke dalam barisan orang-orang yang taubat. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak lagi berbuat dosa, Allah akan habiskan kalian semuanya. Lalu Allah datangkan kaum yang lain yang berbuat dosa. Lalu mereka minta ampun dan Allah ampuni mereka. Saudaraku, bukan permasalahannya dosa masa lalu kita, namun permasalahannya di masa yang akan datang kita bertobat atau tidak. Wallahu a'lam. Naam, jazakallah khairan kita ucapkan buat Ustaz Maududi yang telah menjawab pertanyaan dari sahabat Hidayah yang telah mengirimkan pertanyaan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sahabat Hidayah yang bertanya dapat memahami jawaban dari Ustaz. Naam sahabat Hidayah, dimanapun antum berada, selanjutnya kami buka sesi tanya secara langsung. Buat sahabat Hidayah yang ingin menghubungi kami, silakan menghubungi di nomor telepon 0812-684-20000. Nah, Ustaz, kita angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat yang telah dilayangkan oleh sahabat Hidayah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Yang kali ini pertanyaan datang dari Abu Ayyub. Naam, assalamualaikum Ustaz. Ana seorang terapi. Selama ini ana menterapi pasien sering bersentuhan langsung dengan perempuan yang bukan mahram ana. Semenjak ana mengenal dakwah ini, semua perbuatan itu ana tinggalkan dan sudah bertaubat kepada Allah. Bagaimana Ustaz dan hasil usaha ana yang selama ini yang sudah ana belikan sebagiannya ke jadikan ke kebun. Bagaimana Ustaz dengan hasil kebun tersebut? Mohon solusinya dari Abu Ayyub. Syukran. Namsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghasilannya adalah penghasilan yang halal. Karena penghasilan itu dari usaha hasil terapi yang dihalalkan Allah. Maka tidak ada hubungannya antara kesalahan yang terjadi karena ketidaktahuan mungkin atau karena memang kealfaan dengan hasil usahanya. Hasil usahanya halal, hasil terapi halal. Oleh karena itu jangan khawatir. Dan ini sudah benar, Anda sudah meninggalkannya itu sudah benar. Namun hasilnya tetap hasil yang halal, silakan Anda nikmati wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan sahabat Hidayah dapat memahami jawaban dari Ustaz. Tapi kembali kita angkat penelpon yang mencoba menghubungi di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Umu? Hamba Allah di Panam, Ustaz. Ya, tafadhal, silakan Umu. Ini saya mau tanya Ustaz. Apa ada cara lain kalau orang kena sihir obatnya selain diruqyah? Ya, itu aja Umu. Karena ini ada saudara, dia sakit, tapi dibawa ke dokter juga, tapi dioperasi. Jadi kalau di rupiah itu gak memungkinkan, karena kalau katanya rupiah itu membutuhkan pasien itu nanti akan muntah-muntah, tuh, ngeluar ke tenaga, jadi gak memungkinkan untuk di rupiah. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, itu aja Umu. Ya, soalnya kalau di kampung kami Ustaz, kami takut sekali yang namanya syirik ini. Kalau di kampung-kampung saya menyata obat ini dari dokter enggak. Di kampung sering melakukan pengobatan secara ke dukun atau ke orang pintar. Ya, oke. Kami mohon penjelasan dari Ustaz. Taib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Namsat. Pertanyaan tadi sangat jelas sekali, keluarga, salah seorang keluarga dari ibu kita yang bertanya, kesurupan, salah seorang keluarganya kesurupan. Lalu bertanya tentang cara lain untuk mengeluarkan jin selain dari ruqyah, kemudian dibawa ke dokter. Wallahu a'lam, kalau memang sudah yakin, seyakin-yakinnya itu adalah kasus kesurupan, maka dokter tidak bisa menyelesaikannya. Dokter tidak bisa menyelesaikannya. Karena dokter tidak berkontak langsung dengan urusan-urusan yang seperti itu. Dan saya yakin dan percaya di fakultas kedokteran itu tidak dipelajari. Oleh karena itu, mohon maaf, sebagian dokter ada yang mengingkari adanya kesurupan itu. Mereka tidak yakin dengan adanya kesurupan itu. Saking mereka tidak pernah bersentuhan dengan permasalahan ini di bangku kuliah di fakultas kedokteran. Oleh karena itu, kalau memang kasusnya kesurupan, itu tidak bisa ditangani oleh dokter tanpa mengurangi hormat kita kepada para dokter. Karena ini kasus yang berbeda dengan apa yang sedang dipelajari, apa yang terus dipelajari, apa pengalaman-pengalaman dari sang dokter yang sudah berpengalaman. Namun ini berhubungan dengan makhluk gaib yang tidak ada hubungan dengan penyakit tubuh. Ini kalau kondisinya benar anak-anak itu adalah betul-betul kesurupan. Adapun rukyah itu satu-satunya cara di antara sekian cara, itu salah satu cara di antara sekian cara. Dan memang setelah dirukyah itu muntah dan semacamnya, memang harus seperti itu. Memang begitu keadaan, harus bersabar. Ya, juga dengan cara mencari daun bidara. Kemudian daun bidara itu ditumbuk, diulek, kemudian ditebar, dimasukkan ke dalam air mandi. Kemudian air mandi yang telah ditabur daun bidara itu dibacakan ayat kursi, dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas berulang-ulang, kemudian dijadikan air mandi. Ini juga merupakan cara. Ya. Dan meruqyah itu tidak mesti orang lain. Pasien pun membaca Al-Quran sendiri juga meruqyah namanya. Wallahu ta'ala alam. Yang benar adalah kalau itu memang kasus kesurupan, dokter tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu. Paling diberikan obat suntik tidur dan tenang dan semacamnya. Berharap setelah bangun, pikirannya tenang lagi. Paling solusinya di ilmu kedokteran modern ada seperti itu. Satu-satunya solusi adalah ruqyah. Kalau kemudian beliau harus muntah-muntah dan semacamnya, memang harus begitu cara. Cara ruqyah itu memang harus seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah. Semoga diberikan kesembuhan saudara kita. Amin. Nah, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan sahabat Hidayah yang bertanya tadinya dapat memahami jawaban dari Ustaz di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Nah, Ustaz, kita angkat pertanyaan terakhir dari pesan singkat yang telah dikirimkan oleh sahabat Hidayah di kesempatan pagi hari ini. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, kalau kita pernah berbuat dosa zina, tapi kita telah bertaubat kepada Allah, apakah taubat kita diterima walaupun kita belum dirajam atau dicambuk di dunia? Terima kasih Ustaz. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, kalau kita serius dalam taubat dan serius meninggalkan dosa itu dan serius untuk bertekad tidak akan pernah lagi, ditambahkan lagi benci dengan dosa zina itu dan benci dengan seluruh tayangan yang mengantarkan kita ke zina, bacaan yang mengantarkan kita ke zina, benci dengan wanita-wanita yang membuka auratnya, membuka pahanya dan bahagian daripada dadanya, benci kepada mereka yang menebar pesona di depan pria, benci kepada hal-hal yang membawa kita kepada zina, maka insya Allah maka taubat kita akan diterima oleh Allah kalau kita wafat dengan cara di atas cara yang seperti itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan kita walau hukum syariat belum ditegakkan. Sampai di sini pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmati kita dan mengantarkan langkah kita menuju ampunannya. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.